Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka kajian kita pada kesempatan pagi ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kekuatan untuk bisa meresapi dan mengamalkan. Bukan hanya bisa ikut kajian, tapi juga bisa mengamalkan isi kajian. Bukan hanya mencatat atau mendengar, tapi juga mengamalkan apa yang dicatat dan apa yang didengar. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengisi waktu kita dengan amalan yang akan menambah ilmu dan iman kita. Amalan yang akan membuat kita tidak menyesal pada hari kiamat kelak. Karena salah satu penyesalan ahli neraka, jamaah, yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mulk ayat 10, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menyampaikan penyesalan mereka. Mereka sampaikan, kalau saja di saat di dunia kami mau mendengar dan kami mau memikirkan firman-firman Allah, makunna fi ashabis sa'ir, kami pasti gak akan masuk neraka sa'ir. Jadi kalau saja kami mau mendengar, mau ikut kajian, mau mendengarkan firman-firman Allah, hadis dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mau merenungkan dan memikirkan, makunna fi ashabis sa'ir, kami pasti tidak akan masuk neraka sa'ir. Kami pasti tidak akan masuk neraka sa'ir. Lalu ayat berikutnya apa? Fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka mengakui dosa mereka, tapi tidak menyelamatkan mereka. Mereka tetap dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Jadi kalau di dunia banyak alasan ya, kenapa gak kajian? Aduh sibuk. Kenapa gak ikut kajian? Aduh, tabrakan sama jam kantor. Tapi begitu kajian pagi tabrakan sama jam kantor, kajian siang tabrakan lagi sama jam kantor, kajian malam atau sore tabrakan lagi sama jam kantor. Jadi emang gak ada waktu. Harus ngurus keluarga, harus ngantar anak, wah ada aja alasannya. Nanti di hari kiamat, akhirnya sampai pada satu titik yang aku aja udah fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui emang malas, emang tidak ada prioritas ke Allah dan Rasulnya, memang selama ini menomorduakan ilmu dan iman, selama ini emang nggak tertarik, fa'tarafu bidzambihim, emang selama ini nggak mau dengar aja dan nggak mau memikirkan wahyu serta tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau mau alasan, ya memang di dunia inilah tempat alasan. Memang dunia ini tempat beralasan. Nanti di akhirat enggak ada alasan lagi. Fa'tarafu bidzambihim, yang ada pengakuan, iya sih. Emang saya enggak punya waktu untuk mendengar. Enggak punya waktu untuk berpikir. Itu hadirin Allah muliakan. Makanya mumpung masih ada waktu, gunakan waktu kita untuk mendengar dan memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu kita untuk mendengar ilmu Allah dan meresapi, memikirkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, lalu dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita diberikan taufik untuk itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena ini adalah taufik dari Allah. Ini bukan masalah waktu kok. Waktu itu ada. Yang membedakan kita dengan yang gak ngaji itu bukan karena masalah kita punya waktu, dia gak punya waktu. Lagi-lagi waktu itu ada. Bukan masalah kita punya uang atau dia gak punya uang. Bisa jadi kita gak punya uang, dia banyak duit. Bukankah justru yang semangat ngaji itu yang gak punya uang seringkali. Jadi bukan masalah uang. Ini bukan masalah kecerdasan juga. Ini masalah taufik dari Allah. Maka syukurilah dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Selanjutnya jamaah yang Allah muliakan, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga dengan kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan rahmat kepada kita sebanyak 10 rahmat. Allah berselawat atau memberikan rahmat kepada kita sebanyak 10 rahmat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat sekali saja kepada aku, maka dengan satu selawat itu Allah akan memberikan selawat atau rahmat kepada dia sebanyak 10 rahmat. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, masih bersama salah satu ulama terbaik kita, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh orang yang beliau cintai. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dan umat Islam dimanapun berada, mengokohkan keistiqomahan yang sudah istiqomah dan mengampuni segala khilaf dan dosa bagi yang berdosa. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali ke bab yang sangat penting, yaitu bab keyakinan dan ketawakalan. Bab keyakinan dan ketawakalan. Dan hari ini suguhan kita itu ayat yang sangat penting jamaah, yaitu surat Ali Imran ayat 159 yang kembali menunjukkan kejelian kecerdasan dan berbalut dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dalam diri Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadirin Allah muliakan. Karena ayat ini sangat penting buat kehidupan kita. Dan dibawakannya ayat ini oleh Imam Nawawi sekali lagi itu bukti bagaimana beliau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah kasih beliau ketepatan dalam memilih ayat untuk dicantumkan di dalam kitab beliau. Hadirin Allah muliakan. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ayat yang begitu luar biasa. Allah berfirman yang artinya, maka disebabkan rahmat Allah. Fabima rahmatin minallah. Ma di sini bukan ma nafi, tapi ma wasal. Atau ma silah. Jadi ma silah. Itu bagi yang mempelajari bahasa Arab. Bagi kita orang awam langsung aja ke terjemahannya. Jadi madis itu bukan manafi tapi masilah. Fabima rahmatin minallah. Maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, atau sebaliknya, sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, rasanya lebih cocok itu. Sekiranya engkau bersikap kasar kepada mereka dan hatimu keras dengan mereka, maka mereka akan menjauh dari dirimu. Mereka akan menjauh dari dirimu. Hadirin Allah muliakan. Lalu Allah melanjutkan, fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan mohon ampunlah atas dosa mereka. Mohon ampunlah atas dosa mereka. Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka. Hadirin Allah muliakan. Lalu dilanjutkan, fa'idha azamta, maka apabila engkau telah membulatkan tekad, telah membulatkan tekad. Maka bertawakallah kepada Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin Allah muliakan, ayat yang begitu indah dan begitu menginspirasi kita. Hadirin Allah muliakan, pertanyaannya simpel sebelum kita lanjutkan. Ini ayat pertama kali ditujukan untuk siapa? Coba kita lihat terjemahnya lagi ya, biar dalam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Coba kita lihat terjemahnya lagi. Maka disebabkan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu kasar. Fadhon itu kasar. Kalau ngomong itu kasar. Nyakitin, menyayat gitulah, itu fadhon. Ghalidhal qalbi, dan hatimu tuh keras. Ghalidh, keras hatimu. Niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Niscaya mereka akan menjauh dari dirimu. Nah, pertanyaannya, kamu di ayat ini tuh siapa jamaah sekalian? Ini kan kamu. Maka disebabkan rahmat Allah, kamu tuh bersikap lemah lembut. Kamu di sini siapa? Jamaah sekalian. Kamu di sini itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini catat baik-baik. Nabi kita, kamu di sini itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Dan mereka di sini siapa? Mereka di sini. Kembali lagi kita buka terjemahannya biar kita mengerti. Disebabkan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu berlaku bersikap kasar dan berhati keras, mereka akan menjauh dari dirimu. Nah, mereka di sini siapa jamaah? Siapa mereka di sini? Hadirin Allah muliakan, mereka di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau para sahabat radhiyallahu taala anhum. Radhiyallahu taala anhum. Jadi coba kita lihat. Maka dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah, engkau wahai Nabi itu bersikap lemah lembut dengan para sahabat, dengan umatmu. Dan kalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, para sahabat akan menjauh dari engkau. Masya Allah. Para sahabat akan menjauh dari engkau. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ini pelajaran bagi kita. Kalau sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap keras dan kasar, hatimu keras, sahabat bubar, sahabat bubar jemaah. Gak ada yang mau dekat-dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tahu Nabi di atas kebenaran apa tidak? Di atas kebenaran. Padahal mereka tahu dan melihat sendiri wahyu itu turun ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka melihat sendiri kemukjizatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lihat sendiri bagaimana Allah menolong Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Tapi kalau Nabi bersikap kasar dan hatinya keras, mereka pun akan mundur dan balik kanan, menjauh. Oleh karena itu sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 128. Mari kita buka surat At-Taubah ayat 128. Maka bil mu'minina raufur rahim. Allah mulai ayat ini dengan mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Apa sifat beliau? Azizun 'alaihi ma'anittum. Beliau merasakan beratnya penderitaan kalian. Jadi rasa empati Nabi SAW itu sangat besar. Para sahabatnya sakit, beliau pun merasakan sakitnya. Azizun alaihi ma'anitum. Kembali kita lihat di layar. Azizun alaihi ma'anitum. Beliau merasakan beratnya penderitaan kalian. Harisun alaikum. Dan beliau sangat semangat dalam memberikan kebaikan untuk kalian. Sangat semangat memberikan jalan keimanan dan keselamatan untuk kalian. Sangat semangat dalam mendakwahkan kalian, dan sangat semangat dalam memberikan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat penyayang dan penuh belas kasih dengan orang-orang yang beriman. Penyayang dan penuh belas kasih dengan orang-orang yang beriman. Hadirin Allah muliakan. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat penyayang, penyantun kepada orang-orang yang beriman. Nah, hadirin, kembali lagi ke Ali Imran 159. Bil mu'minina raufur rahim. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika. Apabila engkau kasar, hatimu keras, itu para sahabat akan mundur. Para sahabat akan mundur. Ini pelajaran besar bagi kita. Agar tidak bersikap kasar kepada sekeliling kita. Agar tidak bersikap kasar kepada umat Islam. Agar tidak bersikap kasar kepada manusia yang kita inginkan hidayah dari mereka. Dan lembutkanlah hati kita. Karena gak akan berhasil dengan gaya kasar dan dengan hati yang keras. Gak akan berhasil. Kalau ada yang punya kemungkinan berhasil dengan gaya seperti itu, pastilah orang itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kalau pakai gaya begitu, Allah yang berfirman, kalau Nabi kasar, lalu hatinya keras, itu sahabat bubar jemaah. Sahabat tuh yang mentalnya mental-mental baja. Yang siap mati demi Allah dan Rasulnya. demi Allah dan memperjuangkan ajaran Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang sudah terbukti berani mengorbankan seluruh hartanya, yang hatinya, kata Abdullah bin Mas'ud, hati manusia paling bersih di dunia, itu kalau dikasarin mental, dikasarin mental, kalau dikasarin mental, kalau kita sikap, kalau Nabi sikapi mereka dengan hati yang keras dan kalimat-kalimat yang kasar, sikap-sikap yang kasar, mental jemaah, gak bisa. Lalu kan simpelnya gini, kita ini bukan Nabi, dan yang ada di hadapan kita bukan para sahabat. Mungkinkah kita berhasil dengan cara yang kasar dan hati yang keras? Ya gak mungkin lah. Terapkan konsep ini dalam kehidupan kita. Kita ini bukan Nabi, dan istri kita bukan sahabat. Mungkinkah kita bisa mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan kekasaran, dengan main tangan, dengan mukul, dengan harapan biar istri kita tunduk sama kita? Gak bisa. Waktu kita caci maki dia, kita jelek-jelekan dia, kita jatuhkan dia, kita kesetin. Lu, Anda bukan Nabi, istri Anda bukan sahabat. Nabi kalau pakai cara kasar, para sahabat mundur. Allah yang berfirman, "Law kunta fadhdan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau Anda kasar dan hati Anda keras, itu para sahabat akan mundur dari Anda. Kita bukan Nabi, suami kita bukan sahabat, kan begitu aja. Pokoknya terapkan. Kalau bagi para istri, maka jangan kasar sama suami, jangan ketus sama suami, enggak bisa. Kadang-kadang perempuan, laki-laki harus digituin Pak Ustadz. Kok laki-laki harus digituin? Gak bisa. Ada yang dilipet sama laki-laki dan akan pecah. Kalau anggap aja suami Anda takut sama Anda, takut di depan Anda, di belakang dia main. Gak bisa digituin, kabur. Suami Anda itu bukan Abu Bakar. Pak Ustadz, nama suamiku Umar, Pak Ustadz. Iya Umar, tapi binnya kan beda, bin Supeni. Oh, Umar bin Al-Khattab aja gak bisa digituin, apalagi bin Supeni, bin Sujono, dan lain-lain. Gak bisa. Kalaupun persamaan nama, ada suami kita namanya Uthman, namanya Ali, hanya persamaan nama. Atau terapkan lagi, kita ini bukan Nabi, anak-anak kita bukan sahabat. Maka bagaimana kita mendidik anak dengan kasar? Gak bisa dengan kasar. Oh, anak-anak kita bukan sahabat. Anak kita bukan Abdullah bin Abbas, bukan Usama bin Zaid, bukan Aisyah radhiyallahu taala anha. Gimana dikasarin? Gak bisa. Gak bisa dikasarin. Kita bukan Nabi, orang tua kita bukan sahabat. Lalu bagaimana kasar sama orang tua? Masuk neraka yang ada. Alih-alih dapat hidayah itu orang tua, kita masuk neraka. Udah orang tua dikasarin pula. Tapi oh, saya sebel banget orang tua saya itu keras kepala. Kasar hanya menimbulkan masalah dalam masalah. Gak bisa dikasarin. Gak bisa dikasarin. Gak bisa keras. Nyikapin orang gak bisa pakai keras hati. Kita nyikapin orang pakai keras hati, kita yang berantakan dan mereka bubar. Nyikapin orang dengan hati yang keras, kita yang akan tersiksa dan mereka akan menjauh dari kita. Ini harus kita camkan. Lalu lanjutkan, kita bukan Nabi, jamaah kita bukan sahabat. Kita bukan Nabi, umat Islam sehari ini bukan sahabat. Kita bukan Nabi, masyarakat kita hari ini bukan sahabat. Lalu kalau kita kasar, bagaimana orang bisa dapat hidayah? Yang ada bubar, yang ada lebih dekat kepada kemaksiatan yang dipromosikan dengan kesantunan. Kemaksiatan, kemungkaran tapi marketingnya jago banget, lembut banget, santun banget. Ya mereka kabur ke sana. Masyarakat kita bukan sahabat, kita bukan nabi. Jamaah kita bukan sahabat, kita bukan nabi. Kita bukan nabi, murid-murid kita bukan sahabat. Kita bukan nabi, murid-murid kita bukan sahabat. Lalu bagaimana kita kasarin dia? Kita caci maki, gak bisa. Gak bisa. Tapi kalau ada orang mau mencoba gaya itu, yaitu kebijakan masing-masing. Tapi kita cuma katakan gak bisa. Allah yang bilang gak bisa. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan fadzu min hawlik. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan menjauh darimu. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan ayat ini. Tapi jangan lupa jamaah, ketika kita bisa bersikap lemah lembut, atau kita disikapi dengan sikap lemah lembut dari orang tua kita. Wah, ayah ibu saya tuh lembut banget ya Ustaz. Ah, itu misalnya. Atau kita mendapatkan kelemah lembutan dari suami kita. Aduh, saya bersyukur banget punya suami kayak suami saya, lemah lembut banget ngadepin saya. Udah saya kayak begini, tapi tetap lemah lembut. Itu contoh. Atau kita punya istri yang lemah lembut. Dia tuh lemah lembut banget ngadepin saya nih. Udah saya temperamen, suka marah, egois, laki-lakinya sering keluar, tapi istri saya tuh tetap lemah lembut ngadepin saya. Atau kita punya guru yang lemah lembut. Udah salah terus tetap aja gak pernah dikasarin, lemah lembut aja. Kalau dihukum, hukum sayang. Kalau marah, marah sayang. Gak caci maki orang, enggak. Kalau kita bisa berlemah lembut dan kita mendapatkan kelemah lembutan, maka Allah ingatkan kita itu semua karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jangan lupa itu. Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemampuan kita berlemah lembut itu rahmat Allah. Dan saat kita mendapatkan kelemah lembutan dari orang, itu pun rahmat Allah. Makanya ayat ini dimulai dari, mari kita lihat ayat ini lagi sekali lagi. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Sebab rahmat Allah, terjemahannya. Sebab rahmat Allah. Ini sebab rahmat Allah. Bukan karena tuh orang emang jago, lemah lembut. Enggak, dia bisa kayak gitu karena rahmat Allah. Jangan pernah lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, lingkungan Anda lemah lembut kepada Anda, itu rahmat Allah. Keluarga besar kita, itu semuanya tipikalnya lemah lembut. Gak ada yang kasar, gak ada caci maki di tengah-tengah keluarga. Itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Itu rahmat Allah. Dan ini yang perlu, kadang-kadang kita lupa, kita hanya ingat orangnya doang. Kita punya suami yang begitu lemah lembut, lupa bahwa ini rahmat Allah. Akhirnya apa? Akhirnya kita mencintai suami kita di atas cinta kita kepada Allah. Padahal suami kita bisa lemah lembut kayak gini, itu Allah yang kasih rahmat. Bukan dia yang jago, bukan. Istri kita bisa lemah lembut gitu tuh Allah yang kasih. Bukan karena istri kita punya kemampuan sendiri. Akhirnya sebagian mencintai istrinya di atas cintanya kepada Allah. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kita mendapatkan kasih sayang, mendapat kelemah lembutan, ingatlah ini rahmat dari Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini karunia Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Yang berikutnya, ayat ini mengajarkan kita bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi kesalahan para sahabat. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum. Kita lihat lagi terjemahannya. Dan mohonlah ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Jadi jemaah sekalian, ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat punya nilai yang begitu tinggi. Ini akhlak yang sangat mewah. Bagaimana menyikapi kesalahan orang, khususnya kepada diri kita. Fa'fu anhum, maafkan dia. Wastaghfir lahum, dan bukan hanya memaafkan, mintalah kepada Allah agar Allah maafkan dia. Berat ya. Maafkan dia. Dan mintalah kepada Allah agar Allah memaafkan orang tersebut. Beda ya sama kondisi sebagian kita. Mas, sudahlah maafkanlah orang tersebut. Iya, aku udah maafin dia, tapi biar Tuhan yang balas. Wah, masya Allah. Jadi aku udah maafin dia, tapi biar Tuhan yang balas. Tetap aja ada dendam gitu loh. Ada kekesalan, ada emosi. Tapi Nabi SAW diperintahkan Allah tidak demikian. Fa'fu anhum, maafkan dia. Wastaghfir lahum, mintalah istighfar untuk dosa-dosanya. Semoga Allah maafkan. Dan jamaah, istighfar itu apa sih? Kan sudah kita bahas. Istighfar itu secara makna kita meminta agar Allah menutup dosa, menutup atau mengubur dan menghilangkan dampaknya. Jadi menutup, mengubur dan menghilangkan dampaknya. Jadi kalau ada orang buat salah, sunah, coba kita lihat ayat lagi, ayat lagi, ayat lagi. Maafkan dan istighfar untuk mereka. Istighfar. Tadi istighfar artinya apa? Hah? Menutup, mengubur, dan semoga Allah menghilangkan efeknya, dampaknya. Jadi pelajaran besar, kesalahan orang tuh kita tutup, bukan kita sebarin. Ini kesalahan orang tuh kita apa? Tutup. Ini sunnah Nabi SAW. Kesalahan orang tuh kita tutup, bukan kita sebarkan. Kecuali kalau dia melakukan kesalahan di depan publik dan kesalahan itu bisa mengecoh manusia atau mengecoh masyarakat, memberikan kerancuan. Maka itu salah satu contoh pengecualian, kata para ulama, silakan ingkari di ranah publik juga. Karena kalau enggak, masyarakat enggak tahu itu benar atau salah. Bisa terkecoh, bisa salah persepsi, bisa menyimpang. Itu pun dilakukan dengan hati yang ikhlas kepada Allah dan mengharapkan orang itu dapat hidayah. Bukan karena emosi, mau menang-menangan, mau menunjukkan ilmu kita lebih tinggi dan seterusnya. Tapi pada dasarnya kalau orang buat salah yang enggak ada kaitannya dengan publik, tutup, istighfar. Lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk diteladani. Maka kita harus berusaha demikian. Kita lanjutkan. Kembali kita lihat terjemahannya, wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dalam segala sesuatu, atau dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan. Dalam berbagai urusan. Hadirin yang Allah muliakan, ini pesan besar bagi kita untuk bermusyawarah dalam menghadapi urusan dan masalah. Kata para ulama, seperti yang bisa dilihat dalam tafsir Al-Baghawi, At-Tabari dan lain-lain. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bermusyawarah. Ini perintah yang sangat unik, hadirin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah bermusyawarah dengan siapa? Dengan para sahabat. Uniknya di mana, Ustaz? Sangat unik. Kenapa demikian? Saya ingin tanya sama antum, sama jamaah sekalian. Yang dapat wahyu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih alim siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akalnya sempurna siapa sebagai seorang manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki kecerdasan emosional yang sangat dalam siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dijaga oleh Allah dengan kemaksuman itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pandangannya paling tajam siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, dapat wahyu jemaah, dapat wahyu. Pertanyaan, ngapain lagi musyawarah sama yang lain? Diperintah untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang walaupun spesial tapi tidak lebih cerdas daripada beliau, kecerdasannya di bawah beliau, kematangan berpikirnya di bawah beliau, emosinya walaupun sangat luar biasa tapi tetap di bawah beliau, lalu tidak terjaga dari kesalahan atau tidak maksum yang lebih tepat, dan yang terakhir enggak dapat wahyu. Betul punya pengalaman, tapi gak dapat wahyu. Hadirin yang Allah muliakan, ini pelajaran penting bagi kita. Di antara maknanya, di antara maknanya, pesannya adalah pentingnya musyawarah untuk kita sebagai umat beliau. Jangan sok pintar memutuskan masalah sendirian. Pesannya adalah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dengan semua kelebihan beliau tetap diperintahkan musyawarah, lalu bagaimana dengan kita? Itu poinnya. Musyawarah itu memberikan keberkahan. Musyawarah itu memberikan atau mengundang rahmat Allah kepada kita. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan wa kanatil a'immatu ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam yastasyiruna al-umana'a min ahli al-ilmi fil umuri al-mubaha liya'khudhu min ashiliha atau min ashaliha liya'khudhu bi ashaliha. Kata Imam Bukhari, imam-imam setelah Nabi SAW, pemimpin-pemimpin setelah Nabi SAW, yastasyirun al-umana min ahli ilmi, mereka selalu bermusyawarah dengan orang-orang yang amanat dari ahli ilmu, fil umuril mubaha, dalam masalah-masalah yang mubah, liya'khudhu bi ashaliha, untuk mengambil, untuk menemukan solusi yang paling mudah, yang paling nyaman dan tidak haram. Jadi ini jadi budaya, jadi kultur yang sangat kuat, musyawarah. Jangan jalan sendiri, jangan gerak sendiri, musyawarah. Minta masukan, minta nasihat. Jangan terpukau dengan kecerdasan kita. Oh, Nabi aja musyawarah, lalu Anda tidak musyawarah. Anda enggak nanya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, liyakun ahlu musyawaratik ahla taqwa wal amanah. Tapi kata para ulama, jangan musyawarah kepada sembarang orang. Jangan bermusyawarah dengan orang yang random, jangan. Jadikanlah ahli musyawarah Anda adalah ahli taqwa dan amanah. Wa man yakhsha Allah ta'ala, dan orang yang takut kepada Allah. Itu harus masuk ke spek kita. Kita harus punya orang-orang yang ketika kita ada masalah, kita akan musyawarah dengan mereka. Dan harus ahli takwa. Syaratnya harus ahli takwa. Kata Sufyan Ats-Tsauri, amanat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, tapi di bidang saya ada orang yang apa, pakar banget, master banget, tapi gak bertakwa. Dengarkan saran mereka, lalu bawa ke ahli takwa, bawa ke ahli ilmu, godok lagi, musyawarah lagi. Harus ada ahli takwanya gitu dalam setiap keputusan-keputusan kita. Jadi harus ada ahli takwanya dalam setiap keputusan-keputusan kita. Harus ada ahli ilmunya dalam setiap keputusan-keputusan siapa. Terserah ahli ilmu A, ahli ilmu B, ahli ilmu C, tapi harus ada ahli ilmunya. Oh, a'imah saja, lihat a'imah, imam-imam kita, ini udah imam, tetap masih bermusyawarah kepada ahli ilmu. Itu jadi bukan orang awam. Lihat Imam Bukhari mengatakan, a'imah, imam-imam kita saja masih bermusyawarah dengan ahli ilmu. Apalagi kita orang awam. Al-Hasan rahimahullah mengatakan, wallahi ma tashawara qawmun bainahum illa hadahum li afdal ma yahduru bihim. Demi Allah, tidaklah sebuah kaum bermusyawarah di antara mereka kecuali Allah akan kasih hidayah, Allah akan kasih petunjuk menuju keputusan terbaik dari yang ada di benak mereka sebelum musyawarah. Gitu jemaah. Tidaklah, demi Allah, tidaklah ada sebuah kaum atau komunitas bermusyawarah di antara mereka kecuali Allah akan kasih hidayah ke keputusan terbaik dan yang lebih baik dari apa yang ada di benak mereka sebelumnya. Jadi kita berpikirnya sebelum musyawarah, ide saya yang paling bagus nih dan saya akan bawa ke forum. Begitu musyawarah, ternyata ada ide lebih bagus lagi dari temannya. Atau kita lemparkan ide kita yang kita yakin yang paling bagus ini, kita lemparkan ke forum, ternyata ide ini digodok lagi oleh teman-teman kita, oleh para ahli ilmu atau orang yang punya keahlian di bidang tersebut, sehingga berkembang, dan kesimpulannya berada di level yang jauh lebih tinggi daripada ide kita sebelumnya. Tetap ide kita, tapi dikembangkan. Kata forum, itu bagus tuh, tapi bagaimana kalau ditambahkan ini? Kita berpikir, iya ya, kok saya gak kepikiran ditambah itu, lebih bagus lagi. Nanti ada teman kita lagi yang nyambung, itu kan dari sisi kanan, sisi kirinya gimana kalau kita tambah ini? Itu menarik banget tuh, saya juga gak kepikiran, bagus-bagus, akhirnya tambah komplit. Dan itu yang sering kita alami. Tapi syaitan ingin kita punya keputusan yang tidak utuh. Keputusan yang prematur, akhirnya dialihkanlah dari musyawarah, disuruh jalan sendiri, gak nanya-nanya. Akhirnya timbul masalah, jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu poin penting. Nah, kita lanjutkan. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Hadirin Allah muliakan. Kembali lagi ke terjemahan ayat yang mari kita lihat. Dan jika engkau telah membulatkan tekad, jika engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah dan melangkahlah, gitu loh jemaah. Bismillah maju udah, tapi bertawakal kepada Allah. Bertawakal apa maksudnya? Maksudnya hadirin Allah muliakan, apabila kita sudah membulatkan tekad untuk mengerjakan sebuah hal, dan hal itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, hal tersebut diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka eksekusilah, melangkahlah, dan pada saat kita melangkah, hati kita gantungkan kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Jangan bergantung dengan makhluk. Makanya ada kalimat menarik dari Imam Al-Baghawi. Kata Imam Baghawi, jika engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah dan tidak bertawakal kepada musyawarahmu. Qum bi amrillah, kerjakan perintah Allah atau hal yang engkau ridhoi, dan atau hal yang Allah ridhoi, lalu percayalah dengan Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Itu poinnya. Jadi kalau udah misalnya kita musyawarah, udah dapat keputusan, udah jalanin, dan jangan bergantung sama musyawarah kita. Begitu kita udah punya tekad, serahkan aja sama Allah dah. Bismillah maju. Yakin apapun hasilnya itu yang terbaik selama di jalan Allah. Jadi gak ngasal juga, gak digit-digit udah saya tawakal sama Allah, saya bergantung sama Allah. Enggak. Makanya kata para kum bi amrillah, kerjakan perintah Allah, harus di jalan Allah. Apa yang kita tekadkan itu haruslah hal yang Allah ridhoi. Makanya waktu musyawarah tadi libatkan ahli ilmu jamaah. Jangan buat keputusan sendiri. Semua pakar sudah kita tanya kecuali ahli ilmu. Gimana kita bisa pastikan hasilnya itu diridhoi oleh Allah? Ini kan intinya bukan diridhoi oleh para pakar semata, yang pastinya harus diridhoi oleh Allah. Makanya itu tadi keterangan dari Al-Imam Al-Bukhari, keterangan dari Sufyan Al-Thawri, pastikan ada ahli takwanya. Kata Imam Bukhari, itu para imam-imam kita itu musyawarah dengan ulama-ulama juga. Itulah sebabnya kenapa Umar bin Khattab memiliki orang-orang yang selalu beliau jadikan teman diskusi dalam masalah-masalah di dalam pemerintahan beliau, dan mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Karena hal yang sangat penting adalah pastikan jalan yang kita pilih ini diridhoi oleh Allah. Keputusan yang kita pilih adalah diridhoi oleh Allah. Amrullah, bagian dari hal yang Allah ridhoi. Nah, kalau sudah begitu, udah percayakan sama Allah, serahkan sama Allah, jalan udah. Nggak usah mikir macam-macam. Apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Walaupun terkesan gagal di episode-episode pertama setelah kita melangkah. Ini kan baru episode pertama, tenang dulu aja, jalanin aja. Dan jangan ngandelin musyawarah kita lagi, udah. Makanya masih ingat tentang definisi tawakal dan ikhtiar. Jadi musyawarah itu ikhtiar. Masih ingat? Musyawarah itu ikhtiar, effort, usaha. Setelah kita berikhtiar, lupakan itu dan bergantung kepada Allah. Bergantung sama Allah. Ada kasus ya mas kalian, pasangan suami istri itu bercerai karena sebabnya karena anaknya. Anaknya sakit, sakit kanker. Kita tahu bersama-sama, kalau orang punya penyakit serius, salah satu yang paling membingungkan dan memusingkan adalah menentukan pengobatan yang akan dijalani. Kenapa? Karena ada banyak opsi pengobatan dan ada banyak saran. Orang-orang yang mencintai kita dan menyayangi kita itu akan kasih saran masing-masing, dan sarannya beda-beda. Satu dokter A, nanti dokter B, dokter C, dokter D, dan seterusnya. Itu kalau masih di Indonesia, nanti ada yang sarankan, kenapa gak coba ke Malaysia? Nanti ada lagi, ke Singapura aja. Nanti ada masukan lagi, Australia. Nanti ada masukan lagi, Jerman, okay, Jerman. Nanti masukkan lagi, Jepang. Om saya ke Jepang, alhamdulillah, Allah sembuhkan. Nanti ada masukkan, ke state. Semua kasih masukan. Kan begitu. Musyawarahkan. Begitu sudah kita dapat opsi pengobatan, cek ini pengobatan diridhoi oleh Allah apa enggak. Oh diridhoi, bismillah, istikharah, serahkan sama Allah. Apapun itu yang terbaik. Nah, ada kasus yang Pak Sutri ini mengalami hal yang sama. Otomatis si ayah pengen pengobatan A, si ibu pengen pengobatan B, dan gak mungkin dua-duanya dikerjain. Maka salah satu dipilih. Dijalanin deh. Begitu dijalani, gagal. Dan anaknya meninggal. Begitu anaknya meninggal, ini suami istri main salah-salahan. Kan aku udah bilang pakai pengobatan ini gara-gara pengobatan pilihan kamu nih. Kok aku sih yang disalahin? Bayangkan anak meninggal, lagi mental, lagi drop habis-habisan, ribut gara-gara ini. Cerai habis itu. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi afana mimma btalahuma bihi wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa taqdila. Alhamdulillah yang telah menjaga kita dari ujian yang ditimpakan kepada mereka. Ini kenapa terjadi? Karena gak menjalankan konsepnya. Ini ayat ini konsepnya luar biasa, jamaah. Ada musyawarah, begitu udah punya tekad, udah mantap nih, bismillah, minta pertolongan sama Allah, istikharah kan, serahkan sama Allah, jalani udah, jalani, asal tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah, jalani bismillah, serahkan sama Allah. Apapun badai, apapun yang terjadi ke depan, serahkan sama Allah, pasti yang terbaik. Makanya lihat closing statement, lihat closing ayat ini, jamaah sekalian. Apa yang Allah firmankan dalam ayat ini? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mari kita lihat lagi ayat ini. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maka mungkinkah hasilnya buruk? Gak mungkin. Gak mungkin hasilnya buruk. Gak mungkin hasilnya buruk. Pasti yang terbaik. Tapi jangan sok tahu, jangan, sabar dulu. Dan hasil yang terbaik belum, bukan berarti sembuh loh kalau itu penyakit. Hasil yang terbaik belum tentu untung kalau itu bisnis. Hasil yang terbaik belum tentu kaya. Belum tentu. Bisa jadi gak sembuh. Tapi di dalam penyakit itu banyak hikmah. Bisa jadi rugi. Investasi kita rugi. Tapi ada banyak hal yang kita gak pernah pikirkan sebelumnya. Allah kasih ke kita. Hadirin, masa depan gak ada yang tahu. Gak ada yang pasti, tapi yang pasti innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Kalau Allah sudah mencintai kita karena kita bertawakal, mungkinkah hasilnya buruk? Mungkinkah hasilnya buruk? Makanya bergantunglah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan serahkan semua kepada Allah. Udah serahkan. Gak usah banyak mikir, udah serahkan, jalani. Serahkan, jalani. Serahkan, jalani. Itu yang harus kita lakukan, jamaah sekalian Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Makanya kata Ibnu Ishaq, famdi ala ma amarta bihi, atau famdi ala ma umirta bihi, jalani apa yang Allah perintahkan kepada engkau, itu dijalani. Ana khilafi man khalafaka wa muwafaqati man wafaqaka. Jalani apa yang diperintahkan kepada engkau, dan gak usah ambil pusing orang-orang yang berbeda dengan anda atau orang-orang yang setuju dengan anda. Udah. Jadi udah gak usah ambil pusing orang-orang yang yang berbeda dengan kita atau gak setuju dengan kita. Itu tidak akan menurunkan semangat orang-orang yang bertawakal. sebagaimana orang-orang yang setuju dengan dia pun enggak menambah semangat orang-orang yang bertawakal. Kan wa kafa billahi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kan orang beriman kemarin kita belajar hasbunallah, cukuplah Allah. Udah Allah cukup deh. Kita enggak nambah-nambah lagi. Anda dukung saya enggak ada masalah. Alhamdulillah Anda enggak dukung saya, alhamdulillah. Udah. Saya tetap jalan. Asal pastikan di jalan Allah, itu tadi. Pastikan di jalan Allah. Dan sebelumnya musyawarah dengan ahli ilmu, dengan orang yang bertakwa dan seterusnya. Habis itu jalan, bismillah. Pihak lain dukung, alhamdulillah. Pihak lain enggak dukung, alhamdulillah. Perlu kita pastikan adalah ini jalan diridhoi Allah apa tidak. Itu aja udah. Ini keputusan diridhoi Allah apa tidak. Ini tekad saya ini. Tekad saya mau kesini nih Ustaz. Ini diridhoi Allah apa enggak? Insya Allah diridhoi. Udah tawakal sama Allah. Tawakal sama Allah. Udah serahkan semua kepada Allah. Nanti gimana? Enggak tahu, itu urusan Allah. Yang penting berjuang, berusaha, berjuang, berusaha, berjuang, berusaha, serahkan sama Allah. Makanya kita lihat jamaah sekalian, Nabi SAW di perang Uhud. Di perang Uhud. Kita tahu di last minute, itu orang-orang munafik, sepertiga pasukan, itu walk out. Di last minute, sepertiga pasukan. Musuh 3.000, umat Islam 1.000. Lalu 300 orang mundur. Di last minute, apa gak goncang tuh? Tapi Nabi gak goncang. Nabi gak goncang. Nabi jalan aja terus. Bayangkan sepertiga pasukan kita mundur. Itu kalau gak tawakal, goncang jamaah. Goncang. Kita kalau kita pakai matematik, lawan 3.000 kita 1.000. Alih-alih mendapatkan dukungan pasukan lagi yang itu, dan itu yang kita harapkan, ini justru sepertiga mundur. Tapi orang beriman tahu kalau saya bertawakal, Allah cinta sama saya. Kalau Allah cinta sama saya, gak mungkin saya dijatuhkan gara-gara cara-cara begini. Pasti akan ada solusi. Dan benar. Dan kalaupun perang Uhud itu hasilnya tidak memuaskan, itu bukan gara-gara jumlah pasukan atau kasus itu. Itu gara-gara pasukan pemanahnya miss dalam menjalankan perintah itu aja. Tapi Nabi SAW tidak terpengaruh. Pokoknya ala khilafi man khawlafaka wa muwafaqati man wafaqaka. Jalani di atas orang yang setuju maupun orang yang gak setuju. Dan kita tetap menghormati mereka. Anda gak setuju sama saya, gak ada masalah. Tapi ini jalan saya. Dan saya udah tanya semuanya. Saya sudah tanya ahli ilmu, saya sudah tanya ahli yang takwa. Saya sudah tanya orang yang beribadah kepada Allah, orang yang takut sama Allah. Lalu sama saya dukung Anda, ya kita jalan bareng, tapi tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Ini luar biasa jamaah sekalian. Dalam kondisi-kondisi susah seperti sekarang, kan kita butuh keputusan, butuh membuat kebijakan dalam bisnis kita, atau mengalihkan arah dan seterusnya. Serahkan kepada Allah. Ingat musyawarah. Tanya kepada para pakar. Dan harus ada ahli takwanya di sana. Harus ada ahli ilmu di sana. Harus ada orang-orang yang takut sama Allah. Harus ada ahli Qur'annya di sana. Lalu ketika aku udah tekad, bismillah, serahkan semua kepada Allah. serahkan semua kepada Allah. Orang ikut kita, gak ikut kita, itu urusan lain. Orang ikut kita, alhamdulillah, gak ikut kita, alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Dan Allah sebaik-baik al-wakil. Allah sebaik-baik al-wakil. Dan Allah sudah pastikan, Allah kasih garansi, Allah cinta sama orang-orang yang tawakal. Selesai. Itu udah itu harus dibungkus, sudah selesai. Udah. Itu diikat. Udah. Allah cinta dengan orang yang bertawakal. Selesai. Udah selesai. Itu kan paling penting. Gak ada yang dukung kita kecuali orang nomor satu di negeri ini dukung kita. Udah jalan aja. Orang nomor satu di negeri ini dukung kita. Gak ada yang dukung kita, tapi Rabbul Alamin mencintai kita. Subhanallah. Orang Rabbul Alamin mencintai kita. Mungkinkah kita dihempaskan? Gak mungkin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Semua menjauhi kita, misalnya suami kita enggak setuju sama kita, ini enggak setuju sama kita, semua enggak setuju. Suami kita ada potensi menjauhi kita, istri kita ada potensi menjauhi kita, tapi Allah cinta sama kita. Masa semuanya enggak diatur lagi sama Allah? Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Dan jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada Imam Nawawi yang telah memilihkan ayat ini untuk kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.